Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Barakallahu fikum. Qala al-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Berkata Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, babun al-imbisatu ilan nas, bab memiliki wajah yang berseri-seri ketika berhadapan dengan umat manusia. Barakallahu fikum. Baik. Ya, ketika bergaul dengan orang lain, barakallahu fikum, kita dianjurkan untuk memiliki akhlak yang satu ini. Ya, yaitu dengan menampakkan imbisat, muka yang berseri-seri, muka yang enak dipandang, muka yang menyenangkan, muka yang familiar katanya. Gitu ya. Tayyib. Sehingga orang yang berbincang dan bercakap-cakap dengan kita, barakallahu fikum, itu merasa senang. Baik, barakallahu fikum. Itu salah satu akhlak yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Baik. Dan sebaliknya. Iya. Islam, barakallahu fikum, sangat tidak menyukai apabila kita memiliki akhlak yang berlawanan dengannya. Iya. Orang yang selalu bermuka masam, orang yang selalu ketika bergaul dengan orang lain, barakallahu fikum, dengan muka yang cemberut, iya, muka yang barakallahu fikum out-outan, gitu ya, barakallahu fikum. Dalam istilah lain ada yang mengatakan muka singa katanya, iya. Sehingga kalau dia berbicara sama orang seperti orang yang mau marah. Barakallahu fikum. Baik. Dan yang demikian, barakallahu fikum, tayyib, ada yang merupakan memang bawaan. Iya. Setelannya dari sana memang seperti itu orangnya. Gitu ya. Sulit untuk, barakallahu fikum, membuat mukanya itu berseri-seri. Gitu ya. Karena memang setelannya seperti itu. Barakallahu fikum. Iya. Mau Anda buat guyonan selucu apapun, ya mukanya tetap seperti itu. Mabni, barakallahu fikum. Baik. Iya. Kalau yang demikian, barakallahu fikum, itu susah. Gitu ya. Baik. Untuk merubah karakter dan sifat yang demikian, barakallahu fikum. Iya. Namun, dengan seorang itu belajar, ya, dengan seorang itu menuntut ilmu, dengan seorang itu barakallahu fikum, dia mondok di pondok pesantren, itu diharapkan. Ya. Sifat dan karakter yang demikian, barakallahu fikum, itu bisa dia ubah sedikit demi sedikit. Barakallahu fikum. Baik. Ya, walaupun ya butuh perjuangan yang cukup keras. Kalaupun berhasil, terkadang barakallahu fikum, kalau pas dia sedang ngeheng atau kumat, ya nampak lagi ya wajah aslinya, wajah singa, barakallahu fikum. Baik. Namun tetap harus diupayakan dan dilatih. Gitu ya. Dengan cara diantaranya adalah barakallahu fikum, membaca ya riwayat-riwayat ataupun ayat-ayat yang memberikan anjuran kepada kita untuk memiliki muka yang imbisat, muka yang berseri-seri, barakallahu fikum. Baik. Yang kedua, barakallahu fikum, orang yang memiliki muka yang demikian itu terkadang karena faktor keadaan. Gitu ya. Sebenarnya dia adalah orang yang ceria, iya. Dia ada orang, dia adalah orang yang familiar, orang yang enakan, barakallahu fikum. Namun dikarenakan suatu kondisi atau situasi merubah karakternya tadi. Iya, barakallahu fikum. Itu biasanya dikarenakan begitu banyak beban penderitaan yang harus dia pikul. Begitu banyak problem yang harus, barakallahu fikum, dia selesaikan. Gitu ya. Itu sedikit demi sedikit merubah karakter dia. Yang tadinya orangnya ceria, yang tadinya orangnya barakallahu fikum itu enak, ya, tayyib, ditatap, dipandang, berbicara dengan dia, dikarenakan kondisi yang sangat barakallahu fikum sempit tadi, itu merubah karakternya, barakallahu fikum. Tayyib, maka orang yang demikian, barakallahu fikum, itu lebih gampang, ya, untuk mengembalikan dia kepada karakternya yang semula. Dengan cara apa? Dengan cara belajar, mempelajari ilmu agama, barakallahu fikum. Di antaranya apa yang akan kita bahas pada barakallahu fikum bab kali ini. Baik. Kita lihat bagaimana hadis yang berbicara dalam masalah ini. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Muhammad ibnu Sinan telah memberitakan kepada kami Muhammad bin Sinan, Muhammad ibnu Sinan al-Bahili, Abu Bakar al-Basri al-Awaqi thiqatun sabtun. قال حدثنا فليح ابن سليمان. Berkata Muhammad bin Sinan telah memberitakan kepada kami Fulaih bin Sulaiman ibnil Mughirah, ibni Abil Mughirah. Fulaih ibni Sulaiman ibni Abil Mughirah Al-Khuzai Abu Yahya Al-Madani wa yuqal Fulaih laqabun wasmuhu Abdul Malik Ada yang mengatakan Fulaih itu adalah laqab sedangkan nama aslinya adalah Abdul Malik barakallahu fikum. Tayyib. Saduqun katsirul khata. Saduqun katsirul khata. Dia ini adalah rawi yang saduq dan cukup banyak kesalahan yang dia lakukan dalam bab periwayatan. Sehingga terkait dengan riwayatnya dia, barakallahu fikum, harus ya ekstra hati-hati dalam barakallahu fikum menerima ataupun mengambilnya, barakallahu fikum, karena kesalahan dia cukup banyak. Ya. Baik. Itu kesimpulan dari kalamnya Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam takrib. Gitu ya. Jadi soduk Al-Hafidz barakallahu fikum itu mengambil dari sebagian kalam para a'immah barakallahu fikum jarah wa ta'dil yang memberikan tazkiyah kepada dia. Tayyib. Iya. Wa min man zakkah dan di antara yang mentazkiyah beliau adalah Barakallahu fikum Daruqutni wa qala la ba'sa bihi wa ibnu Adi dan ibnu Adi Barakallahu fikum Tayyib wa Muslim akhrajalahu hadisan wahidan. Imam Muslim meriwayatkan hadisnya hanya pada satu hadis, wahwa hadisul ifik, yaitu hadis terkait dengan kisah ifik. Barakallahu fik. Tayyib. Iya. Wa mimman dha'afahu, dan di antara yang mendhaifkan dia adalah Yahya ibnu Ma'in. Wan Nasa'i wa Abu Dawud. Barakallahu fikum. Tayyib. Ya. Jadi setelah data-data tadi digodok oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, barakallahu fikum, beliau menyimpulkan shadukun katsirul khata. Dia ini pada dasarnya rawi yang shaduk, namun cukup banyak kesalahan yang harus diwaspadai darinya. Barakallahu fikum. Sehingga hukum asal diterima periwayatannya. Barakallahu fikum. Qala haddatsana Hilal ibnu Ali. Hilal ibnu Ali ibni Usamah al-Amiri al-Madani. Tayyib. Waqad yunsabu ila jaddihi. Terkadang disebutkan dalam sebagian riwayat atau sanad dia dinisbahkan kepada kakeknya. Iya. Dengan nama Hilal ibni Usamah. Yang dimaksudkanlah Hilal bin Ali bin Usamah. Barakallahu fikum. Tayyib. Thiqatun. Dia rawi yang thiqah. An Atha ibnu Yasar, dari Atha bin Yasar, barakallahu fikum, al-Hilali Abu Muhammad al-Madani. Maula Maimunah. Atha ini adalah maulanya Maimunah, Ummul Mukminin. Barakallahu fikum. Thiqatun fadilun sahibil mawa'idh wal ibadah. Beliau rawi yang thiqah, fadil, memiliki begitu banyak keutamaan, sahibul mawa'idh, begitu banyak wasiat-wasiat yang beliau sampaikan. Barakallahu fikum. Sehingga beliau dikenal sebagai ashabul mawa'id, orang yang sering memberikan nasihat. Barakallahu fikum. Tayyib. Bimbingan. Iya. Kepada kaum muslimin pada masanya. Wal ibadah. Dan beliau juga dikenal sebagai abid ahli ibadah. Barakallahu fikum. Iya. Lengkap sudah keutamaan yang beliau miliki. Barakallahu fikum. Tayyib. Qala laqitu Abdullah ibn Amr ibn al-As. Berkata Atha, saya pernah berjumpa dengan Abdullah bin Amr bin As, sahabiyun. Ya, yeah. Sahabiyun ibnu sahabi. Ya, yeah. Ayahnya juga sahabi, Amr bin As. Barakallahu fik. Tayyib. Fakultu akhbirni an sifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fit Taurat. Maka Atha memanfaatkan perjumpaannya dengan Abdullah bin Amr untuk bertanya kepada Abdullah, tolong berikan khabar, berikan info kepadaku tentang sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam Taurat. Barakallahu fikum. Iya. Kenapa beliau barakallahu fikum bertanya atau meminta hal tersebut kepada Abdullah bin Amr bin As? Karena memang beliau Abdullah bin Amr ibn al-As barakallahu fikum, beliau ini ma'ruf ya sebagai salah seorang sahabi yang barakallahu fikum akhadha al-Israiliyat. Beliau dikenal biasa untuk mengambil barakallahu fikum, terkadang menceritakan kisah-kisah Bani Israil. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, beliau mengatakan barakallahu fikum, Abdullah Ibnu Amr kana qad zafira fi Syam bihamli jamalin min kutubi ahlil kitab. Abdullah, yaitu Abdullah bin Amr bin As, kana qad zafira fi Syam bihamli jamalin min kutubi ahli kitab. Beliau ketika safar ke Syam, beliau mendapatkan begitu banyak oleh-oleh dari sana. Apa itu? Kitab-kitab ahlul kitab yang barakallahu fikum dipikul oleh onta. Menunjukkan apa? Banyak kitab yang diambil di sana, gitu ya. Dan memang Syam barakallahu fikum saat itu juga dikenal sebagai asal muasal, gitu ya. Barakallahu fikum negerinya ahlul kitab, pahamkan ya. Sehingga tidak heran kalau di situ masih banyak peninggalan-peninggalan barakallahu fikum kitab-kitab dari kalangan ahlul kitab. Baik, sama beliau dibawa. Barakallahu fikum. Fakana yanzuru fiha wa yuhadditsu minha. Dan ternyata beliau barakallahu fikum melihat kitab tadi. Membaca kitab tersebut, menelaahnya dan menyampaikan isi kitab tadi. Barakallahu fikum. Karena memang barakallahu fikum pada kitab-kitab dari ahlul kitab itu cukup banyak hal-hal yang ajib. Hal-hal barakallahu fikum yang menakjubkan. Hal-hal yang menarik barakallahu fikum. Tayyib. Sehingga tidak heran kalau Atha bin Yasar bertanya kepada Abdullah bin Amr tentang sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang terdapat di dalam barakallahu fikum kitabnya Ahlul Kitab. Barakallahu fikum. Baik. Di sini ada masalah barakallahu fikum terkait dengan tahdits. Kisah al-Israiliyat. Menyampaikan kisah-kisah Israiliyat, apa hukumnya? Barakallahu fikum. Disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, kisah-kisah Bani Israil barakallahu fikum bisa diklasifikasikan menjadi tiga macam. Yang pertama adalah kisah-kisah atau berita-berita Bani Israil barakallahu fikum yang sesuai, yang sama atau menguatkan apa yang terdapat di dalam barakallahu fikum syariat Islam. Gitu ya. Baik itu dari Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan telah diikrar oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Baik. Maka yang demikian barakallahu fikum, tidak mengapa bagi kita untuk menyampaikannya. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau juga dalam beberapa kesempatan memberikan ibrah, pelajaran kepada para sahabatnya melalui kisah-kisah Israiliyat. Barakallahu fikum. Tentunya kalian tahu tentang kisah si botak, si belang dan si buta. Itu Israiliyat. Barakallahu fikum. Baik. Cukup banyak beliau sallallahu alaihi wasallam menceritakan kisah-kisah Israiliyat. Barakallahu fikum. Tayyib. Yang kedua, barakallahu fikum, ya, adalah kisah-kisah Israiliyat yang bertentangan dengan Islam. Ya. Kisah-kisah Israiliyat, barakallahu fikum, yang tidak pas dan pantas dengan barakallahu fikum Islam. Ya. Baik. Maka yang demikian barakallahu fikum tayyib tidak diperbolehkan bagi kita untuk menyampaikannya. Tayyib, barakallahu fikum. Yang disebutkan atau yang dicontohkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala oleh beliau adalah terkait dengan kisahnya Nabi Daud. Iya. Tayyib. Barakallahu fikum. Terkait dengan sindiran Allah Subhanahu wa taala, ada malaikat yang menjelma menyamar melaporkan sebuah kasus kepada beliau. Iya. Dua orang yang berselisih, satu saudara, ya, satu temannya ini memiliki 99 ekor kambing. Sedangkan yang satu hanya punya satu ekor kambing. Gitu ya. Tapi yang sudah punya 99 ekor ini masih mau mengambil kambing saudaranya yang cuma satu ekor. Barakallahu fikum. Kasus ini dilaporkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Di situ disebutkan barakallahu fikum dalam sebagian tafsir, ya. Barakallahu fikum, di situ Allah Subhanahu wa taala ingin menyindir Nabi Daud yang jatuh hati, jatuh cinta dengan istri barakallahu fikum prajuritnya. Gitu ya. Tapi padahal beliau punya banyak istri. Tapi yang namanya cinta itu buta. Tayy. Gitu ya. Hubbuka li syai' yu'mika. Itu kata Ibnu Qayyim. Kecintaan Anda terhadap sesuatu itu bisa membutakan mata Anda. Barakallahu fik. Sehingga untuk mendapatkan istri prajuritnya tadi, beliau main siasat. Ya. Beliau main politik. Barakallahu fikum. Prajuritnya tadi dia tugaskan di sebuah wilayah yang sangat-sangat mengerikan. Kemungkinan untuk selamat barakallahu fikum sangat kecil, hanya 1%. Gitu ya. Kemungkinan tewas di medan tempur itu jelas. Sehingga nanti kalau suaminya mati, tinggal ambil sudah. Iya, tinggal dinikahi barakallahu fikum istrinya tadi. Maka Allah Subhanahu wa taala menyindir beliau melalui malaikat yang menjelma tadi. Ada orang yang sudah punya 99 kambing masih mau mengambil kambing saudaranya cuma satu. Ya, di situ Nabi Daud pun katanya apa? Mengerti Allah Subhanahu wa taala ingin menyindir beliau barakallahu fikum. Ini disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, hadhi qissatun batilah. Ini kisah yang tidak pas, yang tidak pantas, yang tidak layak kalau dinisbahkan kepada Nabi Daud. Iya. Barakallahu fikum, menunjukkan barakallahu fikum pada beliau ada yang namanya ghish, tipu daya. Barakallahu fikum. Gitu ya. Itu disebutkan oleh beliau. Bisa juga barakallahu fikum kita tambahkan, ya, barakallahu fikum dengan penafsiran sebagian mufassir pada ayat falamma atahuma salihah ja'alalahu syuraka alillah. Iya, demikian ayatnya. Tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada keduanya, maksudnya Adam dan Hawa, iya, soal keturunan atau anak, maka dia menjadikan anaknya tadi sebagai sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Dijelaskan oleh ahli tafsir, maksudnya barakallahu fikum, Adam dan Hawa ketika Hawa hamil, itu iblis datang. Iya. Berupaya untuk menakut-nakuti Adam dan Hawa. Ya, inni sahibukuma. Saya ini adalah teman lama kalian. Masih ingat? Ya. Alladzi akhrajakuma minal jannah, yang sudah membuat kalian keluar dari jannah. Baik. Ya. Kemudian sammayah Abdul Harith. kamu kasih nama anakmu ini Abdul Harith, gitu ya. Karena dalam sebagian riwayat Israiliyat, barakallahu fikum, iblis itu tadinya katanya adalah barakallahu fikum jenderal atau panglimanya malaikat langit pertama, yang nama asalnya adalah Haris, gitu ya. Kunyahnya adalah Abu Kardus. Itu disebutkan oleh Ibnu Katsir barakallahu fikum tayyib dalam Qasasul Anbiya. Iya. Hey. Kemudian karena dia menentang Allah Subhanahu wa taala, membangkang, akhirnya ya jadilah dia berubah namanya jadi iblis. Makanya dia meminta kepada Adam dan Hawa untuk ngasih nama anaknya nanti kalau lahir Abdul Harith. Kalau tidak, iya, kalau tidak aku jadikan anak yang di dalam kandungan istrimu tadi memiliki dua tanduk, dan dia akan keluar dari perut istrimu dan merobek-robek perutnya dengan tanduk tadi. Ditakuti oleh iblis barakallahu fikum. Namun ternyata Adam dan Hawa tidak mengindahkan ancaman iblis tadi. Gitu ya. Enggak mau. Barakallahu fikum. Taib. Benar ketika melahirkan, namun ternyata barakallahu fikum anaknya tidak bisa berusia lama, meninggal. Gitu ya. Ternyata berusaha lagi, barakallahu fikum, tayyib, hamil lagi, tayyib. Iya, kembali iblis, barakallahu fikum, menakut-nakuti Adam dan Hawa dengan ancaman yang sama. Namun Adam dan Hawa tetap, barakallahu fikum, tidak mau menerima hal tersebut. Sama, ketika lahir, barakallahu fikum, mati lagi. Gitu ya, barakallahu fikum. Untuk yang ketiga kalinya hamil lagi Hawa, barakallahu fikum, iblis datang mengancam lagi. Iya, barakallahu fikum, maka pada saat itu Adam dan Hawa baru memiliki rasa cinta kepada anaknya. Baru barakallahu fikum ngefek, gitu ya, ancaman iblis tadi. Wah, ini eman-eman kalau mati lagi ini, gitu ya. Kalau tidak kita kasih nama anak kita ini dengan permintaan iblis, bisa-bisa mati lagi ini mas, gitu ya. Barakallahu fikum. Akhirnya barakallahu fikum, dan itu memang merupakan karakter barakallahu fikum ayah dan ibu kita Adam dan Hawa, gitu ya. Layata malak disebutkan dalam riwayat Muslim, tidak mampu untuk menahan hawa nafsunya. Barakallahu fikum. Iya. Akhirnya ya mereka pun menamakan putranya tadi dengan Abdul Harith. Maka Allah Subhanahu wa taala menyindir mereka dengan ayat tadi. Tatkala Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kepada keduanya anak yang saleh, mereka menjadikan anak itu sebagai sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Baik. Ini juga kisah barakallahu fikum termasuk sebagian ya. Barakallahu fikum ulama mengatakan ini kisah yang dhaifah, kisah yang lemah. Barakallahu fikum. Gitu ya, karena tidak pantas, barakallahu fikum, tidak layak hal tersebut terjadi pada seorang nabi. Barakallahu fikum. Jatuh dalam yang namanya kesyirikan. Barakallahu fikum. Dan datang riwayat dari Al-Hasan Al-Basri menyebutkan bahwasannya yang dimaksudkan di dalam ayat ini barakallahu fikum adalah tayyib, ya, min abna'i Adam, yaitu kisah dari sebagian anak keturunan Nabi Adam, bukan untuk kisahnya Adam dan Hawa. Barakallahu fikum. Tayyib. Yang ketiga barakallahu fikum, yaitu kisah-kisah Bani Israel, ya, yang tidak ada unsur, ya, penyelisihan terhadap syariat, tidak ada juga al-muwafaqah. Gitu ya, barakallahu fikum. Maka inilah yang dimaksudkan dalam sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadditsu an bani Israil wala haraj. Silakan kalian ceritakan tentang kisah-kisah Bani Israil, maka tidak mengapa. Barakallahu fikum. Wallahu taala a'lam bissawab. Qala faqultu akhbirni an sifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fit Taurat. Kata Atha, tolong beritakan kepada aku tentang sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam Taurat. Iya. Bagaimana kitab suci mereka mensifati Rasul sallallahu alaihi wasallam? Dan itu barakallahu fikum perkara yang sangat luar biasa. Iya. Di dalam Taurat disifati Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan sangat detail. Sangat rinci. Iya. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Sampai seperti orang tua mengenali karakter dan sifat anaknya sendiri. Sangat paham. Jangankan Rasul sallallahu alaihi wasallam barakallahu fikum. Iya. Sahabat-sahabat dekat beliau pun itu disifati. Dan ahlul kitab barakallahu fikum sangat memahami hal tersebut. Ciri-ciri dari sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam. Sebuah kisah barakallahu fikum yang disebutkan barakallahu fikum oleh mereka ahli sejarah, itu kisahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini pada masa jahiliyah barakallahu fikum, beliau saat itu menjadi tawanan. Iya. Baik. Dan di situ beliau diminta untuk bekerja barakallahu fikum dalam tawanan tadi. Ya, pada satu ketika barakallahu fikum beliau diminta oleh mandor, ya, yang mengawasi pekerjaan tadi barakallahu fikum untuk bekerja lebih keras. Maka Umar ibn Khattab radhiyallahu an dengan ya sikapnya yang temperamen, ya, dia merasa benar-benar sudah diinjak-injak harga dirinya oleh sang mandor tadi, langsung barakallahu fikum. Iya. Baik, alat yang beliau gunakan untuk bekerja tadi, ya, dia barakallahu fikum tempatkan di kepala mandornya. Langsung tewas seketika itu mandornya barakallahu fikum. Maut. Iya. Sekali hantaman. Baik, langsung ketika itu beliau langsung kabur dari tawanan barakallahu fikum, ya, sedang lagi asik-asiknya lari, tiba-tiba ada seseorang yang mencegah pelarian beliau. Iya. Sebentar. Tolong berhenti sebentar wahai kisana. Gitu ya. Maksudnya apa ini? Ini saya ada surat, ya. Ada kertas, tolong Anda tanda tangani. Gitu ya. Tolong Anda kasih cap dari diri Anda. Umar gak paham maksudnya apa iki, gitu ya. Itu versi Jawa, gitu ya. Barakallahu fikum. Baik. Daripada repot urusannya nanti pihak, iya, barakallahu fikum pengintai datang, ya sudah langsung aja beliau tanda tangan dan dicap gitu. Barakallahu fikum. Kemudian beliau melanjutkan pelariannya. Iya, itu pada masa jahiliyah. Barakallahu fikum. Terus berjalan waktu demi waktu warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya Rasul pun meninggal, digantikan oleh Abu Bakar, kemudian digantikan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Barakallahu fikum. Nah, ketika Umar radhiyallahu an barakallahu fikum pada kekuasaan beliau itu berhasil menaklukkan negeri Syam, disitulah kejadian masa lalu barakallahu fikum baru terungkap. Iya. Jadi para tawanan dari kalangan ahlul kitab barakallahu fikum tayyib itu mendapatkan hukumannya masing-masing, kecuali satu orang tadi. Iya. Dan dia ternyata seorang pendeta. Tayyib. Dia memasuki ruangannya. Umar ibn Khattab membawa surat tadi, ternyata dia tulis di surat itu, kan cuma minta tanda tangan, isinya terserah apa ya. Tayyib. Isinya apa? Memberikan jaminan keamanan kepada orang tadi. Iya, saya punya surat ini. Ini tanda tangannya Umar bin Khattab, jangan macam-macam. Gitu ya. Umar bilang, lah kamu dapat dari mana surat ini? Perasaan saya gak pernah kasih jaminan untuk kamu. Masihkah Anda ingat kisah yang dahulu ketika Anda lari, ya, dari kejaran barakallahu fikum para, ya, pengintai dan orang-orang yang menawan Anda? Umar baru sadar. Ya. Anda tahu dari mana? Tayyib, karakter Anda telah disebutkan dalam kitab suci kami. Luar biasa. Gitu ya. Sampai sahabat Rasul pun mereka paham ciri-cirinya. Barakallahu fikum. Apalagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Qala ajal. Maka Abdullah bin Amr mengatakan, tentu akan saya kasih tahu. Wallahi innahu la mausufun fit Taurat bi ba'di sifatihi fil Qur'an. Kata Abdullah, demi Allah, sesungguhnya beliau itu disifati di dalam Taurat sama persis. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mensifati beliau di dalam sebagian ayat Al-Qur'an. Di antaranya adalah kata beliau pada ayat Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhan nabiyyu, inna arsalnaka syahidan wa mubasysyira wa nadhira." Iya, persis seperti itu yang disifati di dalam barakallahu fikum Taurat. Bahwasanya karakter nabi akhir zaman itu adalah syahidan, ai imaman lil ummah al-islamiyah, syahidan lirrusuli qablahu. Maksudnya adalah imaman lil ummah. Beliau akan menjadi imam pimpinan umat manusia, syahidan lirrusuli qablah, dan akan menjadi saksi bagi rasul-rasul sebelumnya. Iya. Mubasyiran maknanya memberikan kabar gembira. Iya. Wa nadhiran memberikan peringatan. Kemudian di situ terdapat tambahan wa hizran lil ummiyin. Barakallahu fikum. Hirzan, ya. Wa hirzan lil ummiyin. Hirzan maknanya adalah hisnan, akan menjadi benteng pelindung. Ummiyin humul Arab, maksudnya adalah bangsa Arab. Pada saat itu memang bangsa Arab dikenal dengan bangsa yang ummi, sebuah bangsa yang tidak mengenal baca tulis, gitu ya. Sebuah bangsa yang buta aksara, bisa dikatakan dalam peradaban mereka terbelakang, ya, kalah perkembangannya dengan Romawi dan Persia. Barakallahu fikum. Sehingga pada masa itu bangsa Arab dikenal sebagai bangsanya para budak, budak Romawi dan Persia. Barakallahu fikum. Karena tadi mereka tidak mengenal baca dan tulis. Sehingga Rasul akhir zaman tadi dialah yang akan menjadi pelindung, ya, umat yang ummi tadi. Anta abdi wa rasuli. Anda adalah hambaku dan rasulku. Sammaituka al-mutawakkil. Aku menamakan Anda dengan al-mutawakkil. Ya, itu salah satu dari nama beliau. Barakallahu fikum. Al-mutawakkil, orang yang bertawakal kepada Rabbnya. Laisa bifadzin wala ghaliz. Ya. Tidak memiliki karakter fadz. Itu maknanya lah sayyul khuluq. Iya. Sayyul khuluq. Barakallahu fikum. Orang yang tidak jelek akhlaknya, wala ghaliz. Ghaliz maknanya adalah syadidut taba'. Syadidut taba', orang yang berkarakter kasar, kaku. Barakallahu fikum. Iya. Jadi nabi akhir zaman sifatnya adalah orang yang akhlaknya tidak jelek, orangnya tidak kasar dan kaku. Barakallahu fikum. Tapi sebaliknya, beliau orang yang memiliki akhlak yang mulia, barakallahu fikum, dan orang yang lembut santun lagi romantis. Barakallahu fikum. Wala sakhabin fil aswaq. Anda juga tidak sakhaf. Sakhaf maknanya lah rafi'us saut. Alan nasi li su'i khuluqih. Ya. Rafi'us saut alan nas li su'i khuluqih. Anda itu bukanlah orang yang memiliki karakter barakallahu fikum suka mengangkat suaranya. Ya. Suka teriak-teriak seperti orang di pasar begitu, barakallahu fikum. Karena apa? Karena jelek akhlaknya. Gitu ya. Barakallahu fikum. Dikit-dikit teriak, marah. Barakallahu fikum. Dikit-dikit teriak dan marah dan seterusnya. Wala yadfa'u bisayyi'ati as-sayyi'ah. Dan Anda tidak memiliki karakter membalas kejelekan dengan kejelekan. Itu karakter Rasul. Ya. Tidak membalas kejelekan dengan kejelekan. Barakallahu fikum. Tapi sebaliknya, membalas kejelekan dengan kebaikan. Walakin ya'fu wa yaghfir. Tetapi Anda adalah orang yang mengampuni dan memaafkan dan mengampuni. Walan yaqbidahullahu ta'ala, dan Allah tidak akan mencabut nyawa beliau, hatta yuqima bihi al-millatal auja, sampai beliau meluruskan kembali agama auja. Maksudnya adalah millatu Ibrahim. Ya. Agamanya Nabi Ibrahim itu disifati dengan sifat millatul auja. Barakallahu fikum. Kenapa? Fa innaha qad iwajjaj. Karena agama Nabi Ibrahim pada masa beliau sudah bengkok. Iya, sudah enggak lurus lagi. Iya. Fazida fiha wa nuqisa minha wa ghayrat. Sehingga agama Nabi Ibrahim itu sudah ditambah, sudah dikurangi, sudah diubah. Sehingga sudah tidak lagi hanifa, lurus, barakallahu fik. Tapi sudah bengkok. Makanya nah, agama beliau disifati pada masa Rasul dengan agama barakallahu fikum auja, agama yang sudah bengkok. Tayyib. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencabut nyawa beliau sampai agama Nabi Ibrahim kembali lurus. Bi ayyaqulu la ilaha illallah. Sampai bangsa Arab saat itu mereka semuanya mengatakan kalimat la ilaha illallah, wa yaftahu biha ayunan umya, sehingga dengannya, dengan kemenangan beliau, mata-mata yang buta itu akan terbuka. Wa adhanan summa, ya, telinga-telinga yang tuli itu sudah bisa mendengar. Wa quluban ghulfan, dan akan membuka ya hati-hati yang sudah tertutup. Barakallahu fikum. Tayyib, dan benar. Ya, apa yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan di dalam Taurat, barakallahu fikum, benar-benar ada pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak wafat sampai apa yang Allah gambarkan di dalam kitab suci mereka benar-benar terjadi. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Naktahi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu hafizakumullah.